Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Fadlul Ilmi wa akhlaqu ahlihi, keutamaan ilmu dan penjelasan tentang akhlak pembawanya dan pentingnya akhlak-akhlak tersebut untuk memerangi akhlak-akhlak yang tercela. Kita masih pada mukaddimah dari risalah ini. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca keterangan dari mukaddimah menjelaskan tentang pentingnya bagi siapa saja yang memiliki ilmu untuk memberikan sumbangsihnya demi umat, menjelaskan untuk umat hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka yang berkaitan dengan agama mereka, berkaitan dengan syariat-syariat ini. Disebutkan terakhir yang kita baca bahwasanya termasuk perkara yang penting terkhusus di masa-masa sekarang ini, hendaknya masing-masing pihak yang memiliki ilmu untuk menjelaskan kepada umat tentang indahnya Islam, menjelaskan kepada umat tentang bagaimanakah rahmatnya Islam, baik dengan menggunakan muhadharah atau menggunakan tulisan-tulisannya disebarkan ke seluruh penjuru dunia agar orang-orang itu tahu dan paham betul bagaimanakah Islam yang sesungguhnya. Kita lanjutkan. Qala fil muqaddimah, disebutkan dalam muqaddimah, wa ay yuwaddiha ma lisyari'ati al-islamiyah min mazaya wa hasanat wa ma li ulama'i al-islam. Hendaknya seseorang yang berilmu menjelaskan tentang syariat Islam yang mulia ini, menjelaskan keistimewaannya, menjelaskan keutamaannya, menjelaskan kebaikan-kebaikannya, dan menjelaskan bagaimanakah perjuangan ulama-ulama Islam dalam menjelaskan Islam itu. Ulaikal ladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa muallafatihim. Merekalah yang disebut sebagai pejuang, yang berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dan dengan karya tulis mereka. Wa khadamu syari'ata khidmatan jalilah. Merekalah orang-orang yang telah berkhidmat untuk membela Islam. Wa asrau al-maktabata al-islamiyah birawa'i' intajihim fit tauhid. Dan merekalah orang-orang yang telah menghidupkan perpustakaan-perpustakaan Islam dengan karya-karya tulis yang luar biasa, baik dalam bab tauhid wal hadis atau dalam bab hadis wat tafsir, dalam bab tafsir wal fiqh, dalam bab fiqh wal usul, dalam bab usul fiqh wat tarikh, dalam bab sejarah wal lughatil arabiyah, dalam bab bahasa Arab wal ulumil ukhra allati uttira al gharb lil istifadati minha wa tadrisiha fi ma'ahidihi wa jami'atihi, dan juga ilmu-ilmu yang lain di mana orang-orang barat sekalipun sangat membutuhkan ilmu-ilmu tersebut dan diajarkan di tempat-tempat mereka. Baik, jadi orang-orang yang memiliki ilmu hendaknya mereka benar-benar amanah dalam menyampaikan ilmu, menjelaskan kepada umat tentang syariat Islam ini, menjelaskan kepada mereka hukum-hukum dari syariat ini dan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan syariat Islam yang mulia ini. Entah berkaitan dengan hadis, menjelaskan kepada umat tentang keutamaan hadis dan contoh-contoh hadis dalam masing-masing babnya, atau menjelaskan tentang tafsir, dan sangat teramat sangat butuh umat ini untuk memahami Al-Quran kitab sucinya. Dengan dibukukannya pembahasan tafsir, penjelasan kepada umat tentang makna-makna daripada Al-Quran, itu bisa membantu mereka untuk tafaqquh, mempelajari dan mengkaji Al-Quran itu. Dan juga dalam pembahasan fikih secara umum, tentang bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Qala fil muqaddimah, innama jallatil buhuthil islamiyah, wa hiya taltaqi ma'a qurra'iha, لتأمل أن تكون على المستوى المأمول فيها. Sesungguhnya majalah-majalah Islam yang telah dicetak dan yang disebarkan di seluruh penjuru dunia itu sesungguhnya menggiring pembaca untuk fokus melihat dan memperhatikan inti dari majalah tersebut. Yakni termasuk di antara wasilah dalam berdakwah adalah membuat artikel-artikel singkat yang kemudian disusun dalam sebuah majalah. Sebagaimana yang sudah kita baca pada keterangan mukaddimah sebelumnya. Kalau mungkin dalam bentuk kitab utuh, satu paket begitu, mungkin gak semua orang punya minat untuk baca. Apalagi mungkin dengan bentuknya yang tebal, yang kemudian pembahasannya luas, mencakup berbagai macam bab. Mungkin orang itu, gak semua orang punya minat baca yang tinggi bisa menghatamkan buku tersebut. Dengan adanya majalah, majalah itu disusun dengan ringkas dan penulis yang ikut untuk memakmurkan majalah tadi, dia akan mengambil pembahasan yang merupakan inti dari pembahasan yang diangkat, topik yang diangkat pada majalah tersebut. Apalagi membahas tentang masalah-masalah kontemporer yang sekarang berkembang, mungkin pembahasan tentang hukum fikih atau membahas tentang masalah hukum-hukum yang lain yang sedang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, diulas secara singkat dengan bahasa yang jelas, yang padat, dan dilengkapi dengan dalil-dalil secara ilmiah. Itu orang lebih senang untuk membacanya, apalagi banyak variasi dalam satu majalah dengan bentuk yang tidak terlalu tebal, tapi memuat di dalamnya berbagai macam bidang ilmu. Dengan pembahasan yang singkat, bahasa yang jelas, bisa menggiring pembacanya untuk bisa mempelajari Islam itu. Kemudian di akhirnya disebutkan dalam mukaddimah, wa fil khitam ashkur kulla man sahama biqalamihi wa jahdihi wa waqtihi fi ikhraj hadhihi al majallah al fatiyah wa ghayraha min al majallat wa suhuf al islamiyah al mufidah. Dan pada akhirnya saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan penanya, yakni karya tulisnya, kemudian waktunya dan juga kemampuannya untuk bisa memenuhi majalah yang mulia ini. Jadi yang kita bahas ini sesungguhnya diambil dari pembahasan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala yang dimuat dalam majalah-majalah Saudi Arabia. Dan yang lainnya dari majalah-majalah Islam yang bermanfaat. Wa arju laha li wali zamilatiha at-tawfiq wan najah wa ayastamirra ata'uha al-khair li umumil muslimin wallahu waliyut tawfiq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan aku berharap agar majalah ini dan yang semisalnya terus mendapatkan taufik dan mencapai kesuksesan, dan kita memohon serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan daripada majalah-majalah ini bisa terus tersalurkan kepada kaum muslimin secara umum. Allah lah yang memberikan taufik dan Allah yang mencukupi kita dan yang membela kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Shalawat sejahtera, salawat serta salam sejahtera semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Intaha minal muqaddimah. Selesai pendahuluan dari risalah ini. Kemudian kita masuk pada bab-bab yang disebutkan dari risalah ini. Baik, bab yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, fadlul ilmi wal fiqhi fid din. Keutamaan ilmu dan keutamaan belajar agama. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad abdillahi wa rasulihi wa khiratihi min khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjah wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, salawat, salam dan keberkahan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, hamba Allah dan utusannya, pilihannya, dan semoga tercurahkan kepada keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang meniti jejak beliau dan yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Amma ba'd, adapun setelah itu, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwasanya risalah ini diambil dari muhadharat dan juga dari malzamah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang kemudian dibukukan, dimasukkan dalam beberapa majalah Islam dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Walhamdulillah. Beliau mengatakan, fa innal ilma bi ahkamillahi amrun daruriyun. Mempelajari hukum-hukum Allah adalah perkara yang sangat penting. Liyasira al-'abdul muslimu fi ibadatihi li rabbih 'ala huda wa basiratin. Tujuan utama belajar agar seorang hamba muslim dalam peribadatannya kepada Allah dibangun di atas petunjuk, dibangun di atas ilmu. Kita hidup di dunia itu tidak sia-sia. Ada misi yang diinginkan, ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan utama manusia itu diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ibadah itu bersifat tauqifiyah. Perkara ibadah itu bersifat tauqifiyah, harus ada dalil. Aturannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam. Hamba di dunia tujuannya untuk ibadah. Hamba tidak akan tahu ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mempelajari seperti apa ibadah itu. Seperti apa peribadatan yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya dengan itulah dia diciptakan. Maka dari sini menunjukkan kepada kita satu poin yang sangat penting, yaitu wajib untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang itu bisa beribadah kepada Allah dihasilkan dari bertapa di gua selama sekian tahun, tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu kemudian bisa beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu. Tidak mungkin orang itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah inginkan hanya bermodalkan malas-malasan. Itu tidak mungkin. Orang itu akan tahu ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang diinginkan, ya dengan itu hamba tadi akan mendapatkan pahala, ya dengan itu dia mendapatkan jaminan surga, selamat dari neraka, kecuali kalau dia mempelajarinya. Seperti apa ibadah itu? Bagaimana tata caranya? Bagaimana keukurannya? Bagaimana kewaktunya? Dan semisalnya. Wala yumkinu lil insanil muslim ayafahama dinahu wa ya'malu bihi illa idza arafa ahkama hadzal din. Dan tidak mungkin bagi seorang muslim untuk bisa paham agamanya, mengamalkan agamanya, kecuali kalau dia paham hukum seputar agamanya. Jadi kita tidak mungkin bisa mengamalkan Islam yang sesungguhnya kalau kita tidak ngerti Islam itu kayak gimana. Kalau mungkin secara pengakuan semua orang bisa mengatakan dirinya muslim, tapi Islam itu yang dituntut bukan semata-mata dia mengaku Islam, bukan semata-mata statusnya muslim tertulis dalam KTP secara resmi diakui oleh pemerintah, gak seperti itu. Ketika orang itu mengatakan dirinya muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi kunci untuk membuka gerbang Islam pada dirinya, yang diinginkan adalah setelah itu bagaimana dia mengamalkan Islam pada dirinya. Percuma kalau dia masih mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak ngerti apa yang harus dia lakukan setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim dan mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya ke negeri Yaman, yang ketika itu negeri Yaman dikuasai rata-rata mayoritas oleh ahli kitab. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'ad, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'ad, kamu nanti di sana di Yaman akan ketemu dengan kelompok ahli kitab Yahud dan Nasrani. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadati alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Hendaknya dakwah pertama yang kamu serukan kepada mereka agar mereka mentaatinya adalah dua kalimat syahadat. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Rasul mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik, kalau memang mereka mentaatimu mau mengucapkan dua kalimat syahadat, fa akhbirhum annallaha farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritahu kepada mereka bahwasanya ada kewajiban yang setelah itu, yaitu sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jadi Islam itu enggak semata-mata mengucapkan syahadat bas habis itu bebas begitu, tidak. Orang itu dituntut kalau pengen kamu menjadi seorang muslim yang sejati, amalkan syahadatmu. Seperti apakah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, dan seperti apakah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Dalam urusan duniawi saja, hakikat itu diperhitungkan. Orang mengaku dirinya pejabat, dia dianggap sebagai pejabat. Kapan? Ketika dia duduk di kantor, ngurusi urusan rakyat. Itu baru dikatakan pejabat. Bukan pejabat kalau dia hanya ngomong pejabat, pakai seragam pejabat, kemudian keliling rekreasi kemana-mana, tidak ngurusi rakyat. Bohong itu namanya. Ini pejabat palsu namanya. Itu urusan apa? Duniawi. Apalagi urusan din yang menentukan bagaimana kan nasib dia nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek ngaku muslim enggak cuma lisan. Kalau ngaku muslim bukan cuma KTP. Kalau dia muslim bukan cuma syahadat. Ada kewajiban-kewajiban besar yang menentukan keabsahan syahadatnya, yaitu hukum Islam itu sendiri. Dan hamba enggak mungkin ngerti Islam itu seperti apa kalau dia enggak belajar. Cuma ikut-ikutan, cuma melihat dari luar, tidak bakal tahu Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Wa aulaha ihtimamuhu wa inayatuhu wa badlu juhdihi wa taqatihi lil ilmami biha. Dan hendaknya sesuatu yang paling ditekankan bagi hamba tadi, hendaknya dia betul-betul memperhatikan agamanya dan dia mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa mengetahui agamanya. Jadi hidup kita yang sesungguhnya itu adalah untuk mempelajari agama. Karena kita hidupnya tujuannya untuk ibadah, maka ilmu yang paling mulia yang harus kita ketahui adalah ilmu tentang ibadah tersebut, yaitu ilmu tentang Islam secara kafah, secara totalitas. Itu yang penting. Adapun urusan duniawi itu sebagai wasilah yang membuat kita bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia dan bisa melanjutkan ibadah kita untuk menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Urusan volume orang itu mendapatkan dunia, ada yang kaya, ada yang miskin, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur rezeki. Adapun inti daripada kita hidup itu untuk ibadah, untuk belajar ya apa ibadah yang benar itu seperti apa, Islam yang benar seperti apa. Itu yang wajib untuk dipelajari. Litakuna ibadatuhu li rabbih mabniyatan ala asasin sahihin wa matin. Agar ibadah dia kepada Allah dibangun di atas pondasi yang sahih dan pondasi yang kuat. Kalau orang itu tidak ngerti urusan dunia, tidak masalah, tetap bisa makan insyaallah. Karena sangat banyak orang yang menyandang gelar 1 meter panjangnya, tapi ujung-ujungnya enggak kepake gelarnya. Malah saingan sama pedagang-pedagang kaki lima di pinggir jalan, ikut jualan juga. Orang itu urusan hidup dan matinya Allah yang ngatur, rezekinya Allah yang ngatur. Tinggal dia berusaha, apa yang dia bisa dia kerahkan, insya Allah dapat rezeki. Lan tamuta nafsun hatta tastawiya rizqaha. Itu pegangan hidup. Jiwa itu tidak mungkin mati sampai dia memenuhi rezekinya. Kalau Allah mengizinkan kita hidup di dunia, merasakan hawa dunia, Allah jamin kehidupan kita. Tinggal kita berusaha sesuai dengan jalan yang ditentukan, selesai. Tapi inti daripada kita hidup adalah ya apa caranya kita bisa ibadah. Karena itulah penentu kita nanti di yaumul qiyamah. Nasib kita itu bukan di sini. Ini itu adalah negeri untuk ujian kita. negeri agar kita bisa memperbanyak amal soleh, ketaatan, kedekatan kepada sang pencipta. Intinya kita adalah nanti di akhirat. Kita tidak bakal bisa tahu jalan yang benar, ibadah yang benar, kalau kita tidak belajar. Tidak mungkin. Tidak mungkin tanpa ilmu kita bisa ibadah dengan ibadah yang diridhai. Tidak mungkin tanpa ilmu kita bisa menyembah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Itu tidak mungkin. Apalagi zaman-zaman sekarang, yang mana banyak orang itu lalai dari misi utama mereka ada. Misi utama mereka diciptakan. Wa man waffaqahu Allah li ma'rifati ahkami hadzal din wal akhdhi biha faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik untuk mempelajari agama ini, untuk berpegang teguh dengannya, sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Menunjukkan orang bisa belajar itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah. Menunjukkan apa? Enggak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti jalannya yang lurus. Tidak semua orang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk bisa mempelajari agamanya. Enggak semua. Bahkan di zaman sekarang, orang itu bisa belajar, menyempatkan waktu luangnya, duduk mendengarkan kalam Allah, kalam Rasul, mendengarkan ini halal, ini haram, ini dalilnya, ini agamamu, ini ibadahmu. Orang bisa seperti itu di zaman sekarang. Walau lahzatan wahidah, meskipun cuma sesaat, mungkin liqa' bainal maghrib wa isya, mungkin hanya pertemuan singkat antara maghrib sampai isya dalam sehari, sisanya dia bekerja, bisa seperti itu saja. Itu katanya para ulama, karamatun min karamati ahli min karamat akhir zaman, adalah karamah terbesar dari karamah-karamah yang ada di akhir zaman ini. Orang bisa jalan di atas air, orang tidak mempan dibakar, orang bisa melayang, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang bisa duduk di masjid untuk belajar. Saking jarangnya. Masjid untuk sholat saja jarang jamaahnya, sampai debuun kafe masjid. Imamnya sampai bosan datang masuk ke masjid, yang muadzinnya dia, imamnya dia, yang nutup masjid dia, yang jadi pengepel dia. Dalam struktur masjidnya mungkin takmir dia, yang ngurus masjid dia, masalah dana dia, masalah kebersihan masjid dia, masalah imam komat kabeh dia. Namanya cuma satu, strukturnya banyak. Ada yang seperti itu. Ya subhanallah, karamah di masa sekarang ini. Ini orang itu bisa belajar, duduk, meninggalkan aktivitas dunianya, meninggalkan kesibukan dunianya. Kemudian dia menyempatkan dirinya, waktunya, kesempatannya, mumpung si hidup, mumpung bisa dikasih oleh Allah hidup, belajar agama. Itu merupakan kenikmatan terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Menunjukkan Allah memilih dia. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Kalau Allah ingin baik terhadap hambanya, Allah akan jadikan hambanya paham terhadap agamanya. Menunjukkan ini orang itu tidak paham agama, berarti belum dapat kebaikan. Kemudian belum melanjutkan, "Wahassala ala khairin kathir." Dan dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Cuf, satu ilmu yang kita dapatkan, kita imani, kita yakini, kita amalkan, dan kita konsisten dalam mengamalkannya, ya subhanallah, khairun kathir, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Siapa tahu satu ilmu tadi yang kita dengarkan pada majelis kajian ilmu, kemudian kita imani, kita yakini, kita hormati, kita amalkan, konsisten dalam menjalankannya, ternyata itu sebab kita masuk ke dalam surga. Ya subhanallah, kenikmatan yang sangat besar, lebih besar daripada dunia seisinya. Setinggi apapun rumah yang kita bangun, sebanyak apapun uang yang kita hasilkan, ujungnya adalah ruangan 1x2, baju putih bersih yang akan kita sandang nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak lebih daripada itu. Itu cuma jembatan saja untuk bisa menuju negeri kekal abadi yang menemani kita sepanjang masa sampai kiamat tiba, sampai hari perhitungan tiba. Yang menemani kita apa? Ya amal ibadah kita. Masa kita mau ditemani dengan amal maksiat kita? Na'udzubillah. Masa kita mau ditemani dengan dosa-dosa kita? Wal'iyadzubillah. Sangat-sangat mengerikan. di tempat yang sunyi, sepi, enggak ada yang menemani, gelap gulita, di bawah timbunan tanah. Kita menunggu masa yang panjang yang hanya Allah yang tahu kapan akan berakhir. Ya dengan itu kita akan masuk sebuah negeri yang kekal abadi, yang tidak ada ujungnya. Kemudian kita ditemani dengan amal kejelekan kita. Wal-iyazubillah khasara ala khasara. Kerugian di atas, kerugian. Tentu orang yang cerdas, paham. Di dunia itu ngapain? Dia akan paham. Banyak hal yang sudah kita saksikan di dunia ini. Banyak orang yang sudah meninggalkan kita, mendahului kita. Pasti orang cerdas itu akan berpikir, kemana mereka setelah mati? Kemana mereka setelah ditimbun tanah? Kita juga akan merasakannya. Setelah itu apa? Setelah itu adalah perhitungan di hadapan Sang Kuasa. Akan diperhitungkan semua amalan kita. Malu kalau kita dihadapkan di hadapan Allah, semua catatan kita ternyata cuma sibuk urusi dunia. Malu. Allah ngasih kita dunia bukan untuk foya-foya, bukan untuk tujuan utama. Allah ngasih kita dunia agar kita paham, diberi kesempatan untuk memperbanyak amal saleh, ya dengan itu kita bisa mendapatkan surganya. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa belajar, mempelajari agama, itu merupakan hidayah yang sangat mahal, kebaikan yang sangat besar, menunjukkan Allah masih memilih dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Yaqulullah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada hamba yang dikehendakinya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapapun yang diberi hikmah padanya, maka telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang paham permasalahan ini kecuali hamba-hamba yang cerdas. Hikmah ialah ilmu. Hikmah itu adalah ilmu. Hikmah ialah Islam. Hikmah itu adalah Islam. Hikmah adalah ad-din, agama Islam kita sendiri. Kalau orang itu diberi taufik untuk bisa belajar, bisa mempelajari agama, ngerti hukum-hukum agama, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia sedikit pun. Wa qala Ali ibn Abi Thalhah 'an ibn Abbas fi qawlihi yu'til hikmata man yasha. Berkata Ali ibn Abi Thalhah dari sahabat Ibn Abbas menjelaskan tentang firman Allah di atas, yu'til hikmata man yasha. Maksud dari firman Allah, Allah akan memberikan hikmah bagi yang dikehendaki, yakni yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ma'rifatu bil Qur'an, mengetahui betul tentang Al-Qur'an, nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa muqaddamihi wa muakhirihi wa halalihi wa haramihi wa amdalihi. Mencakup di situ tentang hukum yang masih bisa diamalkan, hukum yang sudah dihapus, hukum yang jelas, hukum yang butuh penjelasan, awal dan akhir, halal dan haram, dan juga permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Mencakup segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi hikmah adalah Al-Quran. Orang nek bisa ngerti Al-Quran gak cuma baca, gak cuma fasih dalam membacanya, gak cuma bagus dalam membacanya, tapi betul-betul paham apa yang dia baca, ngerti apa yang dia baca, dia imani, dia amalkan, konsisten di atasnya, apa itu utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa rawa Juwaibir an Dhahhak an Ibnu Abbas marfu'a, diriwayatkan oleh Juwaibir dari Dhahhak dari Ibnu Abbas secara marfu', yakni termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al hikmah al Qur'an, yakni tafsirahu, yang dimaksud dengan hikmah adalah al Qur'an, yakni tafsir daripada al Qur'an. Bukan cuma baca, bukan cuma fasih dalam membaca, bukan cuma ngapal, tapi yang diinginkan adalah dia ngerti apa yang dia baca, imani, yakini, amalkan. Qala Ibnu Abbas mengatakan, fa innahu qad qara'ahu al-Barr wal Fajr wa Ibnu Mardawai. Ibnu Abbas mengatakan, kalau hanya semata-mata dibaca, Al-Qur'an itu dibaca oleh semua orang, yang baik yang jahat pun baca. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Jadi yang diinginkan dari hikmah itu adalah Al-Quran. Karena itulah fondasi agama kita, sumber dari agama kita. Dan Rasulullah SAW ketika diutus untuk menjelaskan Islam, beliau berbekalkan apa? Berbekalkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Dan yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah memahami Al-Quran. Gak semata-mata baca. Lek baca semua orang bisa. Bahkan ramah sangat banyak orang-orang yang mungkin futur yang sebelumnya ngerti ilmu kemudian terhempaskan dari jalan ilmu ketika membaca ngalang-alai kori-kori internasional. Karena mungkin masih membekas bacaan tadi dalam lesannya. Dia masih bisa membacanya dengan huruf yang jelas, dengan fasih. Tapi bukan itu model dia selamat. Bukan itu yang diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana dia mengamalkan Al-Quran tadi. Bagaimana dia memahami Al-Quran tadi. Bagaimana dia bisa menjaga Al-Quran tadi pada tindak tanduknya, ucapannya, dan keyakinannya. Dan bagaimana dia bisa mewujudkan Al-Quran pada dirinya. Itu yang diinginkan. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid. Disebutkan oleh Ibnu Abi Najih atau Ibnu Abi Nujaih dari Mujahid. Ya'ni bil hikmah al-isabah fil qawl. Yang dimaksud dengan hikmah adalah ucapan yang benar. Wa qala Laits bin Abi Sulaim an Mujahid yu'til hikmata man yasha laysat bin nubuwwah walakinahu al-ilmu wal fiqhu wal Qur'an. Laits bin Abi Sulaim dari Mujahid beliau mengatakan Allah akan memberikan hikmah bagi yang dikehendaki, bukan yang dimaksud hikmah di sini adalah kenabian, tetapi yang dimaksud adalah ilmu, fiqh dan Al-Qur'an. وقال ابو العالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. Berkata Abu Al-Aliya, hikmah dalam ayat ini adalah perasaan dan sifat takut kepada Allah. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah, maka itu inti dari segala hikmah. وقد روى ابن مردوي من طريق بقية عن عثمان بن الزفر الجهني عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود مرفوعا. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari jalannya Baqiyah, dari Uthman bin Zufar al-Juhani, dari Abu Ammar al-Asadi, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Beliau mengatakan, Rasul hikmah, makhafatullah. Inti daripada hikmah, seorang hamba takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu al-Aliya fi riwayatin anhu, al-hikmah, al-kitab, wal-fahm. Berkata Abu al-Aliya dalam satu riwayat, hikmah itu adalah Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, al-hikmah al-fahm. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, hikmah adalah orang itu paham Al-Quran. Wa qala Abu Malik al-hikmah as-sunnah. Abu Malik mengatakan hikmah adalah sunnah. Sunnah kalau dimaknakan secara umum itu mencakup Al-Quran dan al-hadis, yakni metode, sebuah prinsip, sebuah keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وقال وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل. وهب meriwayatkan dari Malik dari Zaid bin Aslam, beliau mengatakan hikmah itu adalah al-aql, kecerdasan dan pemahaman terhadap agama. Tayyib. Qala Malik, Malik mengatakan innahu la yaqa'u fi qalbi anna al-hikmah hiya al-fiqh fi dinillah. Imam Malik mengatakan sungguh yang aku yakini dalam hatiku, hikmah itu adalah mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amrun yudkhiluhu Allah fil qulub min rahmatihi wa fadlih. Hikmah itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada hati hamba-hambanya, yang itu merupakan bentuk rahmat dan keutamaan dari Allah untuk dirinya. Wa mimma yubayyinu dhalik annaka tajidu ar-rajula 'aqila min fi amri ad-dunya idza nadhara fiha wa tajidu akhir dha'ifan fi amri dunyahu 'aliman bi amri dinihi basiran bihi yu'tihi Allahu iyyah wa yuharrimuhu hadza. Buktinya adalah engkau lihat ada satu orang betul-betul cerdas dalam urusan dunia. Kalau sudah bicara tentang dunia, seakan-akan dunia dia yang mengaturnya. Dia yang paham tentangnya, seakan-akan dunia di dalam genggamannya, betul-betul paham tentang urusan dunia. Dan engkau melihat ada orang lain tentang urusan dunia, betul-betul minim, bisa dibilang primitif untuk urusan dunia. Nol urusan dunianya. tapi dia ngerti urusan agamanya, betul-betul faham tentang agamanya, maka itulah hikmah yang Allah berikan kepada orang ini dan diharamkan dari orang yang pertama. Fal hikmah al-fiqhu fi dinillah. Maka hikmah itu adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak penafsiran yang disebutkan di atas yang semuanya benar, enggak ada yang salah. Intinya hikmah itu adalah sebuah kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki. Entah itu berupa Al-Quran, memahami Al-Quran, mengimani Al-Quran, atau berupa ilmu tentang halal dan haram, atau ilmu tentang tafsir Al-Quran, atau mempelajari agama itu sendiri dari Al-Quran, itu semuanya benar. Intinya hikmah itu adalah sebuah anugerah yang hanya diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Kecerdasan seseorang bukan penentu dia mendapatkan hikmah dari Allah. Kekayaan dia, kedudukan dia, ketenaran dia yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bukan sebagai jaminan dia mendapatkan hikmah Allah. Terkadang ada seseorang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Orang yang mungkin dianggap sebelah mata secara ekonomi, finansial, dan dunianya. Orang yang tidak punya jabatan di tengah-tengah masyarakat, ternyata dia adalah orang yang paling paham tentang urusan agamanya dan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ngerti hikmah dan ngerti agamanya. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Insyaallah taala untuk penjelasan berikutnya akan kita teruskan dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang tidak berkenan, ana mohon maaf dan mohon halalnya, dan apabila ada benarnya, maka murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.